kau punya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang ada di studio pagi hari ini kembali sama-sama lagi kita di sini tentunya di Mama dan A. Bersama. Iya, dan di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas hal yang membuat amal sia-sia. Dan seperti biasa, sebelum kita ikuti tausiah, saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama adalah majelis taklim Nurul Falah Setiakawan 3 Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roksi ya Bu ya? Iya. Banjir gak di sana Bu? Enggak. Enggak banjir? Enggak. Sekarang enggak? Enggak. Kemarin waktu hujan? Enggak. Enggak juga? Enggak. Iya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Nuril Umi Sentul City Bogor. Berapa orang, Bu? Kalau di Sentul banjir gak sih, Bu? Enggak. Enggak, alhamdulillah ya. Yang berikutnya adalah majelis alim Nurul Yatim Pasir Gaok Bogor. Assalamualaikum. Ini berapa orang dari Bogor? 68 orang semua, ya. Iya tuh, iya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini dan sekarang kita langsung saja akan ikuti tausiah mamah tentang tema kita hal yang membuat amal sia-sia. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang membuat amal kita jadi sia-sia. Kita sebagai umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk beramal, beramal yang baik, bukan beramal yang buruk. Tuntutannya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul. Dan Allah telah menyatakan kepada kita, kalau kita meninggal, kita akan bertanggung jawab dengan amalan yang pernah kita lakukan di alam dunia saat ini. Anda silakan lihat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian akan datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan dikembalikan kepada kamu apapun yang pernah kamu amalkan di alam dunia selama ini. Sangat jelas. Amalan yang kita kerjakan di alam dunia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Anda lihat lagi dalam surat At-Taubah 105. Fakuli amalu fasairullah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, bekerja kalian, Allah dan Rasulnya akan melihat bagaimana kamu bekerja dan beramal. Kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan dikembalikan kepada kamu apapun yang pernah kamu lakukan di alam dunia saat ini. Dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Semua amalan kita di dunia dipertanggungjawabkan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian kehidupan akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Namun, ada amalan, tapi walaupun kita kerjakan, itu kesia-siaan, nggak dapat pahala. Mana amalan yang hanya sia-sia? Satu, kalau kita beribadah tapi tidak pakai ilmunya, nol besar, gak dapat pahala. Karena semua pakai ilmu. Man arada dunya falibil ilmin, wa man arada al-akhirata falibil ilmin, wa man arada huma falibil ilmin. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam akhirat, cari dua akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya. Dunia akhirat harus seimbang. Kadang-kadang orang sholat, takbiratul ihramnya juga gak benar. Bacanya belepetan. Gerakan rukunya salah. Gerakan sujudnya salah. Masya Allah. Ini banyak terjadi, kenapa? Mereka gak punya ilmu. Bahkan ada yang ngomong ke saya, anak saya sekolah di Pasar Minggu, rumahnya di Depok, masuknya setengah satu, emaknya maksa jam 11 sebelum berangkat sekolah, anaknya suruh sholat zuhur. Ini gak diterima. Walaupun beramal kesia-siaan. Kenapa? Gak pakai ilmu. Salat sah sholat kalau sudah masuk waktu. Yang kedua, mana amalan yang sia-sia? Kalau orang tadi sudah beribadah, sudah beramal, tapi ngarumpi ngomongin orang. Contoh, ketika Rasul bersabda, wahai para sahabat, yang namanya amal ibadah kita ibaratnya kayu bakar kering. Sholat kayu bakar kering. Puasa kayu bakar kering. Baca Quran kayu bakar kering. Zikir kayu bakar kering. Sholat malam kayu bakar kering. Sholat sunat juga kayu bakar kering. Kalau kita ngarumpi ngomongin orang, ibarat api neraka yang luap-luap. Pertanyaan saya, masihkah tersisa kayu bakar kering dimakan api yang meluap-luap? Habis. Walaupun kita beramal akan sia-sia. Rasul bersabda, nanti di yaumil akhir ada orang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut? Rasul bersabda, yang hablum minallahnya baik, hablum minasnya jelek. Contoh, ada orang mati. Allah bilang sama malaikat, malaikat hitung ibadahnya. Kata malaikat, ya Allah ibadahnya hebat, nilainya 96. Misalnya, Allah bilang, malaikat hitung hablum minasnya. Bagaimana dia bermuamalah? Kata malaikat, ya Allah banyak orang sakit hati. Sakit hati 15, sakit hati 26, sakit hati 32, sakit hati 9, sakit hati 7. Kata Allah, bayar dengan pahala ibadahnya. Bayar, bayar, bayar. Malaikat bilang, ya Allah, habis pahala ibadahnya. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Maka Allah berfirman, wahai malaikat, ambil dosa yang sakit hati, teblogin sama orang yang tukang ngomongin orang. Mereka beramal tapi sia-sia. Mereka yang tanam, mereka yang cabut kembali, jaga mulut Anda. Tidak perlu ngomongin tentang orang, diri kita aja belum tentu benar. Karena ini membuat amalan kita menjadi sia-sia. Mana lagi amalan yang sia-sia kalau niatnya pamer di alam dunia. Saya sholat biar dipuji sama mertua. Saya sholat biar dipuji sama orang. Bacaannya dibagus-bagusin. Gerakannya digaya-gayain. Giliran sendiri. Pakai kaos oblong, pakai kaos putang, sarung deblah-debloh. Bacaannya kagak pakai surat-surat acang. Ini. Jadi itu banyak sekali kesia-siaan dalam kita beribadah. Hati-hati Anda. Karena yang dinilai oleh Allah bukan wajah yang cantik, bentuk tubuh yang hebat, bukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wan sarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu, tapi amalan yang kamu kerjakan. Walaupun cantik jelita kalau tidak pernah beramal itu sia-sia. Walaupun bentuk tubuh aduhai seperti gitar Spanyol itu akan sia-sia. Geris kawanti-wanti endah kabina-bina, tinggir katinggal lengik, tiharup katinggal siap, ditukang katinggal lenjak. Tengartinya. Jadi saking keren-kerennya, tetap saja di hadapan Allah itu adalah sia-sia. Kenapa? Tidak niat karena Allah. Yang selanjutnya, mana orang yang beramal yang sia-sia? Ketika dia beramal, niatnya bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Karena nilai ibadah, ruhul ibadah ada dua. Niat, ikhlas. niat ada, ikhlas tidak ada, nggak dapat pahala. Ikhlas ada, niatnya ada, nggak dapat pahala. Yang dapat pahala, niatnya ada, ikhlasnya ada. Makanya beramal dengan niat karena Allah. Apapun, Anda lihat Al-Jumu'ah ayat 10. Paidaku dia di sholah, pantasinu pil'ar, wabtagi min fadlillah, wadkurullah kathiran la'alakum tuflihun. Kalau kalian selesai mengerjakan sholat, silakan bertebaran di muka bumi. Carilah karunia dan keriduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, niscaya kalian dapat keberuntungan. Amal inilah yang dapat pahala dari Allah. Yuk, ketika kita sudah tahu ada beberapa amal yang sia-sia karena tidak sesuai aturan agama, kita hindari ya. Biar kita gak capek doang. Iya, itu dia tausiah mama untuk tema kita tentang hal yang membuat amal sia-sia. Saya ingin informasikan buat Anda yang majelis taklimnya ingin hadir di sini, silakan saja dikirim data-data majelis taklim Anda ke email di mamaa.beraksiatindosiar.com. Pendaftarannya gratis, nanti kalau dipanggil pun gratis, tidak ada biaya untuk bisa hadir di sini. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Mama dan A bersama. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah ada solusinya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A bersama. Iya, kita masih membahas tema hal yang membuat amal sia-sia. Dan masih ada majelis taklim yang belum diabsen sepertinya, yaitu majelis taklim Khairul Ummah Taman Kota Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pesing ya, Bu? Iya. Taman Kota. Tapi daerah Pesing. Iya. Iyalah. Emang di kota enggak ada yang Pesing, iya. Oh, jauh ya. Kalideres? Cengkareng? Lewatin Pesing enggak? Iya, berarti Pesing. Rawa Buaya. Iya. Iya deh, enggak Pesing deh. Iya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Nurul Huda Kiara Condong Bandung. Assalamualaikum. Ini Pesing juga, Bu? Nah, oke, okay, ya. Berapa orang nih dari Bandung dong? 60 orang. Ya, terima jadi kasih. Jadi wajar kalau mereka kurungannya gitu, dengdek condong. Iya. Condong aja ya. Iya. Oke, iya. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya nih. Eh, satu lagi belum di absen nih. Majelis Alim An-Nabawi. Assalamualaikum. Terima kasih. Mungkin kuning aja. Iya. Senyumnya manis-manis banget. Iya. Kalau gelap, iya. Baik. Yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa mau nanya, Bu? Saya. Siapa mau nanya? Saya. Mana ya, dari condong dulu atau dari taman kota yang gak pesing, terserah. Oke, condong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rina dari Kiara Condong, Majelis Taklim Nurul Huda. Curhat dong, Ma. Iya dong. Begini, Ma. Kita sering melihat orang yang beribadahnya kelihatannya banyak gitu, tapi suka masih ngegosip istilahnya gitu. Terima kasih, Ma. Iya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya hebat, rajin banget, cuman kerjanya ngegosip, ngarumpi. Yang saya tanyakan, kalau dia mati ditempatkan di manakah dia?" Rasul dengan tegas mengatakan, "Tempatnya neraka Jahanam." Lalu sahabat tadi bertanya, "Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya pas-pasan, sholat wajib doang, puasa wajib doang, baca Quran gak banyak, tapi gak pernah hiro dengan orang lain, boro-boro ngomongin orang. Kalau dia mati tempatnya di mana?" Rasul katakan, "Surganya Allah." Amin. Makanya jaga mulut. Iya. Assalamualaikum. Cerina, sebetulnya Cerina sudah sarapan apa belum? Atau menilai lihat situ badan gede soal ini. Tapi mah kenapa mah orang masih bisa begitu mah ya? Sholatnya udah rajin, ibadah yang lain juga tekun. Tapi kok gak tahan untuk tidak setan ngomongin. Setan masuk. Jadi merasa gue lebih baik. Di pengajian. Si Anu kan lakinya. Setan itu ngapain ngurusin laki orang? Laki lu beres aja. Si Anu ternyata anaknya gue baru tahu. Ngapain ngurusin anak orang? Anak lu bener belum? Itu setan. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk batangan kelihatan. Nggak usah lihat kejelekan orang, tanya dengan diri saya, apa kebaikan yang saya kerjakan? Setan yang diajak ngomong kalau orang beriman mah begini seharusnya. Dosa. Cuman yang ngajak ngomong sama yang ngajak ngomong, setan semua, emang gua juga tahu dari kemarin. Tuh yang ketawa Del, ngaku semua. Iya. Bukan ngomongin orang, tapi ini kenyataan ngomongannya mah gitu mah bener. Yang ngomong. Ah, si Abdel. Aduh. Kalau ngomong kenyataan itu ngegosip, kalau dibumbuin fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, kata Allah. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Ya, begitu. Ibu mana sih ibunya Cina. Tadi? Cina. Oke. Iya, lemes benar. Lemes, iya. Iya. Oke, yang berikutnya siapa lagi yang mau nanya, Bu? Iya. Siapa yang mau nanya? Iya. Oke nih, taman kota yang kagak pesing. Tapi aduh, lewat. Aduh, mau berat kamu jujur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mariamah dari Majelis Taklim Khairul Ummah Taman Kota. Saya curhat tuh mah. Yeah. Ini mah saya mau nanya, ada saya punya teman, dia sembahyang rajin, dia ngaji ikut ngaji, tapi dia masih pakai ilmu itu yang mantar-mantar itu mah bikin celaka orang. Bagaimana nyampe, tuh salatnya? Enggak, ya iya begitulah maksudnya. Maksudnya begitu dah. Pok Mar, artinya teman Pok Mar ini STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Maka pahalanya rontok gara-gara berbuat maksiat. Jelas Pok Mar? Nah, jelas. Bilangin sama temannya ya. Iya. Jadi sholatnya tuh gimana? Terima enggak? Kalau sholatnya sesuai aturan agama, syarat rukunya diterima, cuman gedean berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Iya, emang Bu Mar tahu dari mana dia suka mantra-mantra? Ya, tahu aja dia suka ada ngomong sama temennya lagi gitu. Oh, dia ngomong gitu sama temennya gitu, lagi. Iya. Iya, iya, iya. Ya, terus ada temennya ada hal gitu biar kasih tahu begini gini gitu. Oh, begini begini katanya, gitu. Katanya. Iya, iya. Ya, terima kasih ya, Mas. Ya, assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ngirim santet. Ya. Yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Siapa mau nanya? Saya. Yang mana dulu ya? Bogor ada mau nanya nih, Gor. Condong. Ke Condong. Gaok, Gaok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Hapsah dari Majelis Taklim Nurul Yakin Pasir Gaok, Bogor. Okay. Gaok. Gaok. Curhat dong, Mah. Iya dong, Gaok. Gini mah, saya nih ada mau beramal ceritanya ada 5 orang gitu ya. Lima ratus ribu saya punya uang. Terus ternyata masih ada lagi orang yang pengen dikasih gitu mah. Jadi bagaimana saya membaginya? Aturan kan untuk 5 orang. Apakah saya dari yang 500 itu dikeluarkan lagi buat kalau berapa orang? Kalau masih punya duit yang lain, udah peceng seorang kepeceng. Ada lagi keluar lagi dari dompet susah amat begitu-gitu doang. Misalnya kalau enggak ada lagi gitu mah. Kalau enggak ada lagi ya udah bagi 80.000 seorang. Kalau enggak, ini 100. Nih goban. Bisa dibagi, tidak harus sama. Iya. Ya, ya, ya. Terima kasih. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Peceng, peceng, peceng. 5 peceng jadi 500. Ya, baik. Yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Ya. Ini sebelah sini ada yang mau nanya? Iya, yeah, boleh. Silakan berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Hamidah dari Majelis Taklim Nuril Ummi Sentul. Sentul. Tul, curhat dong, Ma. Iya dong, Sentul. Siti. Begini, Ma. Saya punya teman beramal jariah tuh banyak gitu. Tapi sebenarnya ikhlas gitu. Ah? Ikhlas. Oh iya. Tapi di balik itu dia ngomong gini. Kok saya gak disebutin ya gitu ya. Jadi gimana maksudnya? Hei, lu jangan ngarang. Kalau ikhlas mah disebutin, gak disebutin ikhlas. Artinya dia pamer. Salah, kok gak disebutin sih? Artinya dia ria, pamer, pengen dipuji oleh orang. Emang nyumbang kemana minta disebutin? Di masjid. Nyumbang masjid? Ya. Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ria'an nas. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit kemudian menyakiti orang yang menerima, seperti orang yang ria memberikan sedekah kepada orang lain, seperti orang yang naruh tanah di atas batu besar yang licin, ketimpa hujan yang besar, masihkah tanah tadi tersisa? Habis pahalanya, Ron. Tog. Kalau pakai K belum seberapa, pakai G, Ron. Olah-olah ibro. Terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebutin hamba Allah aja cukup gitu ya. Yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau nanya, Bu? Ibu mau nanya, iya, mana mic-nya, udah ada belum? Belum. Belum apa belum? Belum, pakai N. Yeah. Belum. Belum katanya. Diri ibu, ya. Iya. Ya. Bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nama saya Pia. Pia. Dari, curhat dong, Ma. Ada apa, Pi? Dari Nurul, apa namanya? Nurul Pala. Nurul Pala. Kok Pia suka ngaji apa sambutan sih? Gak pernah ngaji di sini, Pak, Ma. Iya, iya, Pak. Ya, dah. Ya. Ma, saya tuh jauh-jauh hari banyak yang dolimin, Ma. Misalnya? Dolimin apa, Ma? Ada yang punya monyet. Tuyul, gitu, Ma. Tapi saya gak merasa, Ma. Gak merasa apa-apa, ada Ma. Ada yang bilang ibu punya tuyul. Iya. Sama punya monyet. Terus usahanya katanya tapi jangan gitu. Saya. Ya. Usahanya katanya miring, katanya, Ma. Tuh, itu, Ma, gimana, Ma? Hukumnya, Ma. Oke, Popi. Jangan tinggal diam. Iya. Panggil RT, panggil RW. Siapa yang ngomong, saksinya siapa? Panggil guru ngaji. Lu kalau bilang saya punya tuyul. Tuyul. Salah. Lu kalau bilang saya punya tuyul, kemudian bilang lu gue punya monyet. Nah, berarti buktiin kapan lu lihat gitu, Popi. Sampai saya di Mekah juga suka tak jauh. Mudah-mudahan yang dolimin saya berbalikan diri sendiri gitu, Ma. Saya sekarang gitu. Begini, ya Allah, mudah-mudahan dibuka hati mereka, mudah-mudahan fitnah mereka menghapus dosa saya. Emang ibu dibilang begitu gara-gara apa? Nggak tahu. Kaya. Usahanya lancar gitu. Alhamdulillah sih, Ma. Gitu. Banyak duitnya gitu, Ma. Emang ada usahanya nggak, Ibu? Ada. Anda lihat Anissa 32. Fala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Jangan iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan kerja kerasnya. Barangkali dia mengiri. Biarkan saja, suatu saat akan ketahuan, Popi. Tidak usah sedih, ada Allah. Itu akan menghapus dosa Anda, meningkatkan iman Anda, semakin banyak Anda dekat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi. Iya. Iya ada perlu, iya. Karena ibu ngomong suka bisik-bisik, sangkain punya tuyul kali gitu. Iya. Buka rental tuyul lepas kunci, ya. Oke. Okay. Ya ibu, kopi ya. Deh ya. Oke okay, ya. Baik. Yang berikutnya siapa lagi yang mau nanya bu? Sebentar ya, sebelah sini ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Dari Kiara Condong ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hani, Masjid Taslim Nurul Majelis Huda, Taslim, Kiara Condong. Taslim. Taslim teman Taslim, saya. Taslim Nurul Huda, Kiara iya. Condong, Bandung. Ini Ma, saya punya teman, umurnya udah 50 tahun, tapi dia beramal banyak, suka nolong orang yang kecil, terus suka dia bersikap baik, sopan, santun, tapi dia belum mengerjakan sholat. Apakah ibadahnya ini akan ini hangus enggak, Ma? Rasul bersabda, "As-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Sholat tiangnya agama. Kalau dia mengerjakan sholat akan kuat kokoh agama. Kalau dia meninggalkan sholat akan roboh agama. Titik. Hadis yang lain Rasul bersabda, ketika di hari kiamat nanti, yang pertama dinilai oleh Allah pahala sholat. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dapat nilai. Kalau sholatnya kagak benar, amalan yang lain tidak dapat nilai. Begitu aja. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari Majelis Taslim. Iya. Terus assalamualaikum, iya. Makanya teh, lieur meureun di Bandung naik bus, ya. Iya. Tapi ka dieu lieur. Iya. Jadi Pak Baliut ngomongnya, iya. Oke, baik. Masih banyak kesempatan untuk bertanya ibu-ibu, tapi kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Bersama Insya Allah, Insya Allah ada solusinya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A bersama. Begitu ya. Oke, kita masih membahas tema yang membuat amal menjadi sia-sia. Sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bu? Saya. Siapa yang masih mau nanya? Saya. Nih, silakan. Dari Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli dari Majelis Ta'lim Nurul Falah Setiakawan 3 Jakarta Barat. Iya. Jakarta Pusat. Iya. Dia nyasar, Bu. Ya. Gak apa-apa lah, namanya juga umur, ya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Dia kenceng, ya. Gini, Ma. Gimana? Kecil suaranya gendeng. Iya, Ma. Iya. Sekarang zaman ini, Ma. Zaman apa? Banyak orang yang pada... Tapi ngajinya ke sono kemari, Ma. Iya. Tapi dia ngejalanin... Apa? Rentenir, Ma. Ah. Hukumnya gimana tuh, Ma? Bagi yang minjem sama yang minjemin, Ma. Iya. Yang minjemin, yang nganterin, yang nunjukin, yang nyaksiin, yang perantaranya dosa. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 275. Wahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Saya lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqah. Aku akan menghancurkan orang yang riba, menyuburkan sedekah. Gitu Bu Eli. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan Bu Eli kan yang minjem-minjemin? Oh, enggak. Iya. Ih, atut gitu katanya, ya. Oke deh Bu Eli. Iya. Sekarang ada email, silakan ditayangkan emailnya. Iya, dari afridwip@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama curhat dong, Ma. Iya. Saya mau tanya, Ma, ada seorang imam yang tidak saling sapa karena bertengkar dengan tetangga selama puluhan tahun. Bagaimana amal ibadahnya, Ma, jika saya berjamaah sama imam tersebut? Apakah saya ikut berdosa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. syukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hubungkan tali silaturahim. Artinya kalau ada orang memutuskan silaturahim, dia bukan orang beriman. Ana lihat hadis lain, islani la yadru ila ma fi yaumil qiyamah qati'ur rahmi wa jarsu. Ada dua golongan manusia yang pada hari kiamat ditengok saja tidak oleh Allah. Siapa? Orang yang memutuskan silaturahmi dan orang yang jahat sama tetangga. Anda bayangkan masuk alam akhirat baru tumben oleh Allah pemilik alam akhirat. Boro-boro dikasih pertolongan, syafaat. Bahkan ditengok saja tidak. Jadi kalau dia jadi imam boleh enggak? Para ulama mengatakan kalau imam orang yang dibenci oleh makmum, sholat berjamaahnya makruh. Lebih baik jangan dia yang jadikan imam, cari yang lain yang tidak pernah bermusuhan. Iya, begitu Afri. Ya, terjawab pertanyaannya. Baik, sekarang giliran ibu-ibu lagi. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Ya. Siapa mau nanya? Ya. Dari Gaok. Gaok, masih ada yang mau nanya, Gaok? Atau dari sini, silakan ya. Nih, moncong hijau. Sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Khairul Ummah Taman Kota Jakarta Barat. Oke, Mbak Sri. Curhat, Mah. Iya, dong. Begini, Mah. Bagaimana kalau di sekeliling kita ada yang berzina? Katanya kalau ada yang berzina, amal ibadah kita selama 40 hari enggak diterima. Terus bagaimana biar amal kita diterima? Bagaimana caranya gitu? Anda lihat Al-Baqarah 225. La yu'ahidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubuhum. Seseorang tidak akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang dikerjakan dengan tangannya tapi dengan hatinya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kamu ya buat kamu, amalan gua ya buat gua. Kalau ada orang berbuat zina, dia yang salah. Kecuali kalau kita nyiapin tempat, nih kalau mau zina rumah gue, itu dosa. Kalau kita kagak tahu apa-apa yang dosa dia, kita nggak ikut dosa. Cuman berhati-hati. Orang nanya, rumah Mbak Sri di mana? Kata orang, no tuh yang bunting duluan. Nah tiga rumah ada di rumah dia. Nyetau. Jadi kabarnya jadi buruknya karena begitu Mbak Sri. Jelas. Oke, tapi tetap kita tidak menanggung dosa orang lain. Oke. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada satu lagi kesempatan. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Ya. Siapa mau nanya? Saya. Dari Condong? Iya. Oke, dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yaya dari Majelis Taklim Nurul Huda, Jalan Kiara Condong, Bandung. Pantesan namanya Yaya. Yaya. Yaya, Yaya. Iya. Yaya. Curhat dong. Iya dong. Mau tanya ya. Giginya cakep deh. Gini, Ma. Kan ada pengajian hari Jumat itu. Pada Jumat. Ibu-ibu kadang-kadang sebelum Jumat itu belum kelar, jadi sholat dulu gitu karena takut kesiangan ngaji itu. Gimana pertanyaan itu? Pertanyaan aja ya. Bolehkah itu kita perempuan sholat zuhur pada hari Jumat ketika yang Jumatan belum kelar? Boleh Jaya. Datang azan sudah waktunya zuhur, boleh sholat. Tidak ada aturan nungguin yang Jumatan pulang. Bagaimana kalau mampir dulu ke pasar? Makasih, Ma. Begitu datang waktu sholat zuhur, sah kita sholat. Iya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita akan nikmati sama-sama An-Nabawi dengan Ya Khairo Hadi. Baik, kita lanjutkan lagi. Mama dan A. Beraksi. Bersama. Iya, masih lengkap semua di sini dari Setia Kawan, dari Bogor juga, dari Pesing, dan dari Bandung semuanya. Ya, kita masih membahas tema tentang hal yang membuat amal sia-sia. Sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa yang mau nanya? Saya. Nih, sebelah sini boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipi dari Masjid Nurul Umi Sentul, Majelis Nurul Umi Sentul City Bogor. Iya, Pipi. Curhat dong, Ma. Iya. Saya mau bertanya, apabila kita berbelanja ke sebuah toko, misalkan 2 juta, kemudian dari toko tersebut memberikan uang pi atau jasa kepada kita, ya, apakah uang yang diberikan kepada kita itu halal atau tidak? Halal, karena yang punya toko punya perhitungan. Kalau 2 juta, misalnya dia untung 50% saja, artinya untungnya 500 ribu, ngasih pi 100 ribu, boleh pipi. Soalnya dia pipi, nanyain duit pipi. Okay, terima kasih, eh, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, okay, ya. Pipi dan Mimi, iya. Yeah. Untung dikasih uang, pi, iya. Yeah. Oke, okay, baik, siapa lagi yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa mau nanya? Saya. Oke, okay, dia. Woi, langsung diri dia. Okay. Ini dia, kepala pasukan paling gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Iya. Nama saya Ibu Iriani dari Majelis Taklim Nurul Yatim Pasir Gaok Bogor. Yeah. Curhat, Ma. Iya. Saya mau bertanya, Ma. Iya. Yeah. Ada orang yang suka makan hak anak yatim, bagaimana tuh, Ma? Bagaimana? Iya. Yeah. Orang yang dipinjam makan harta anak yatim, Allah berfirman, paman kana gonian palyas takpit, waman kana pakiron palyakul bil ma'ruf. Kalau kamu orang mampu, jangan sedikit pun tersentuh makan anak yatim. Kalau kamu orang miskin, boleh makan sekedarnya. Pertanyaan ibu ini sangat jelas di masyarakat kita saat ini. Bahkan maaf, para guru ngaji, para ustazah, para panitia, nyantuni yatim, mintain duit dari masyarakat. Di proposal buat yatim, buat pasang tenda, sewa tenda, duit entuh. Sewa sound system, duit entuh. Ngasih guru, duit entuh. Konsumsi, duit entuh. Semua mereka tempatnya neraka jahanam. Hak anak yatim. Kalau kita minta duit ke masyarakat buat anak yatim, 100% bulat-bulat hak anak yatim. Jangan termakan sedikit pun. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ibaratnya mereka menelan api neraka yang meluap-luap ke dalam perutnya. Hati-hati Anda. Di kita pengurus pengajian malah yang begitu. Ya minjem dulu katanya, Mah. Minjem dulu nanti dibayar gitu. Akhirnya lu dari tadi kan ngomong nginjem lo. Ngapain enggak dari tadi? Ah, lo capek-capekin gue nyautin aja. Dasar lo tahu enggak akhirnya bayarnya lupa gitu, Mah. Jadi pinjem tapi lupa mau bayar. Kalau minjem dibayar kagak ngapain ngapain. Jadi enggak dibayar, Mah, gitu. Kalau jadi enggak dibayar lupa gitu, Mah. Bukan lupa kali itu, Mah, nyolong. Kan ditagih, enggak ada yang nagih. Ya ditagih malu ya yang mau ngasihnya gitu, yang kasih ke anak yatim dipinjam dulu gitu, Mah. Mau ditagih yang lagi lupa uangnya juga akhirnya. Dulu, ya. Nanti dibayar akhirnya enggak iya. Dibayar dengan gitu, Mah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 272, pinjam meminjam, jual beli yang tidak kontan harus dicatat, ada orang yang nyatet. Ada saksi dua orang yang adil. Ya. Jadi enggak pakai lupa. Ya, nih buktinya tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Ibu tahu kan dia minjem? Nah, tagih habis ini ya, Bu ya. Iya. Sebelum dia lupa lagi, ya. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi yang mau nanya, Bu? Ya. Siapa yang mau nanya? Ya. Mana tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Emar dari pengajian Nurul Falah. Oke, Bu Emar. Curhat dong, Ma. Iya dong. Emar. Saya punya mantu, Ma. Mantu saya sakit, sedangkan istrinya kerja. Jadi yang ngurusin mantu saya tuh saya gitu. Jadi saya suka kan pegangan apa kecenggol. Apakah saya batal gitu mah kalau itu okay. Punya wudu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman aula mastumun nisa atau habis tersentuh kulit perempuan wajib wudu. La mastum di sini ada tiga pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan Imam Sapi la mastum tersentuh kulit laki-laki perempuan kalau tidak kalangin pakaian. Kalau dengan laki-laki yang boleh menikah, dia batal. Suami istri batal. Tapi kalau dengan yang tidak boleh menikah, tidak batal. Contoh, saya dengan ayah kandung tidak batal. Saya dengan saudara kandung tidak batal. Saya dengan saudara seayah tidak batal. Saya dengan saudara sebapak tidak batal. Saya dengan ipar tidak batal. Saya dengan mertua tidak batal. Dengan menantu tidak batal. Dengan ayah tiri tidak batal. Dengan ibu tiri tidak batal. Kenapa tidak boleh menikah? Yang batal hanya yang boleh menikah. Mamat. Terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama mantu saya udah 7 tahun sakit. Suka kepegang entunya Del. Takut batal. Ngurusin mana? Iya. Anak saya ngajar. Pakai mic ngomongnya. Iya, yeah, anak saya kan ngajar. Jadi saya yang ngurusin suaminya. Iya. Yeah. Pegang PHP, mana naksir mantu kan? Masa nenek-nenek naksir mantu, Mama? Masa nenek-nenek? Iya, kalau tadi bilangin ketahuan. Iya, Ma, makasih, Ma. Iya. Yeah. Assalamualaikum gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah nenek, udah puas ya nenek-nenek ya. Oke ya, yang berikutnya. Siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Siapa mau nanya? Oke, masih banyak waktunya, Bu. Dipersiapkan saja pertanyaannya, tapi kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi, tetap di sini di Mama dan A. Baik, kita lanjutkan lagi. Mama dan A. Berarti. Bersama. Iya, kita masih membahas hal yang membuat amal sia-sia. Siapa tadi, Bu, yang mau nanya dari sebelah situ? Silakan, boleh langsung, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juna dari Pasir Gaok. Pasir Gaok, Bogor. Dari majlis taklim Nurul Yatim Pasir Gaok Bogor. Gaok. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ok. Ma, mau tanya. Iya. Ini kan saya kan mau sholat. Oh ya. Terus Bapak Cigaok. Udah waktunya sholat, saya kan bangun. Terus bapaknya mau mapendek gimana itu yang dosa siapa? Bapaknya menta. Jam berapa itu, Bu? Jam berapa? Jam 5. Hah? Jam 5. Bapaknya menta. Terus pertanyaannya apa? Kasih aja kali. Kalau seandainya waktu sholat sudah datang, walaupun bapaknya menta, kalau dia orang yang beriman, saran saya Gaok, sholat dulu. Salatun lankun nabi wajada halawatal minal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Artinya Anda ngelayani suami habis sholat karena takut kelamaan. Waktu itu Bu Gaok, Bu Ina, Bu Juna dikasih apa disuruh tunggu? Tapi saya sholat, dia tidur, dia menggantung. batu manika binatang. Ampun. Bininya udah mau sholat, lakinya bangun jam 5 pakai minta, tungguin dulu bini lu sholat. Tuh jangan begitu tuh untung. Dia yang datang siapa tuh, Ma? Tapi sama sholat. Suaminya kagak? Enggak. Ya dia sholat sama saya. Ya, ditinggalin doang. Tapi saya sholat. Yang dosa siapa tuh, Pak? Yang dosa yang suaminya. Oh iya. Terusin aja sholat. Udah kelar, suaminya suruh sholat juga. Habis sholat, song. Sabar ronde ke tenang-tenang. Sholat. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau contoh tuh si Agus. Agus, Pak, kalau waktu sholat, jamaah lah sholat sama bininya. Baru ente. Tuannya, ibu itu kejadian berapa tahun yang lalu, Bu? Oh baru, ya ya ya, sudah lama ya. Maaf ya, Bu Juna. Ya. Iya iya iya. Oke. Okay. Baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau nanya? Saya. Sebelah sini ada? Ada. Nugodek. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nono Krohayati dari Majelis dari Majelis Taklim Nurul Huda Kira Cerong Bandung. Tapi kalau dari Bandung enggak apa-apa. Asal curhat jangan dari Tanah Abang. Ya dong. Ma, saya mau tanya. Saya sudah suka membangunin anak untuk menyuruh salat. Tapi anak susah mau bangunnya gitu. Saya suka marah-marah. Itu yang teh dosa sekantong untuk saya atau enggak? Pemirsa Indosiar, Cenonok bertanya. Anak saya dibangunnya susah. Hampir saya bangunin berkali-kali. Saya paksa, saya marahin. Apakah saya dosa? Saya jamin Cenonok tidak dosa. Karena kita orang punya kewajiban biar anaknya ibadah. Ya. Terima kasih, Mama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, pemirsa Indosiar, karena emang di Sunda namanya seperti itu. Saya tidak ambil untung, begitu maaf orang Tanah Abang. Iya. Yeah. Oke, okay, begitu. Saya nggak ngerti pada ketawa kenapa ya. Oke, okay, itu dia pertanyaan dari Cenonok. Dan yang berikutnya siapa lagi yang mau nanya, Bu? Saya mau nanya. Ini ada mau nanya? Iya, yeah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodiah dari Majelis Nurul Umi Babakan Madang Sentul City. Oke. Okay. Babakan. Curhat dong, Ma. Iya yeah, dong. Saya mau bertanya ya, Ma. Sekarang kan orang banyak yang kawin Islam sama kafir sampai punya anak. Itu bagaimana hukumnya, Ma, tuh yang orang begitu? Ibu, ya. Anda lihat Al-Baqarah 221. Budak belian yang hitam legam tapi beriman, lebih baik buat kalian daripada dia cantik merik hatimu tapi tidak satu akidah. Ya. Anda lihat Al-Mumtahanah ayat 10, Allah berfirman, kalau sudah jelas suaminya orang kafir, istrinya orang Islam, ya, rangkul mereka karena tidak sah menikah dengan yang berbeda akidah. Jadi itu berzinah ya, Ma? Mohon. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa yang ngasih mic ke saya semua ya, ibu-ibu ya? Gak apa-apalah nenek-nenek ini ya. Baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau nanya, Bu? Masih ada kesempatan satu lagi nih. Ya, nih dari Setia Kawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa dari Bantar Kambing. Dari Pasir Gaok, Majlis Salim, Nurul Yatim. Bantar Kambing. Bantar Kambing. Silakan kambing. Curhat dong, Mas. Iya. Gini, Mas. Saya punya masalah gini ya. Kan saya suka ngeriritin ya, biar kecil-kecil juga ya. Sudah gitu, saya tagih. Orang itu kan mungkin suka sholat gitu ya, suka ngaji, tahulah ya gitu. Pas saya tagih, janji-janji aja orang itu. Pas saya datengin, janji lagi, kan saya yang malu ya. Itu gimana nih, Mah? Kewajiban Anda nagih 2 kali, 3 kali maksimal. Ditagih 3 kali gak bayar-bayar, kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, berilah orang tadi rezeki biar bisa membayar uang utangnya kepada saya. Atau yang kedua, ya Allah, berikan saya rezeki lebih banyak daripada utang dia. Atau biarin ajalah, saya ikhlaskan, dapat pahala kita. Walaupun dia gak bayar, kita masih punya rumah. Dia gak bayar makan masih kenyang. Dia gak bayar masih punya kita pakaian cukup. Kenapa susah-susah sih? Biarkan, kalau kita ikhlas gak diributin, insya Allah akan menghapus sebagian dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Siapa lagi Bu yang mau nanya Bu? Ini ada mau nanya sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lela dari Majelis Taklim Nurul Falah. Setia kawan Roksi, curhat dong, Ma. Iya dong, Bu Lela. Saya dapat titipan pesan, Ma, dari teman. Kebetulan orang tuanya ibunya baru meninggal 40 hari. Setelah 40 hari, ternyata bapaknya ingin menikah lagi, sampai menikah. Tapi ada beberapa anaknya tidak ada yang merestui. Yang saya pertanyakan, apakah anak-anaknya tersebut yang tidak merestui berdosa karena tidak merestui orang tuanya? Seorang laki-laki, Ibu Lela, jangankan dia meninggal, masih seger, bugar, sehat, walafiat juga. Kalau suaminya mau nikah tidak dilarang, asal adil. Anak boleh melarang, nasihati, cocok mau calon ibu. Yang saya khawatir anak itu cemburu gara-gara takut mencemburin ibunya. Jadi tidak ada aturan dalam fikih kalau seorang ayah, seorang ibu mau menikah lagi harus ada izin anak. Gak ada dalam kitabnya. Ibu Lela jualan lele. Terima kasih, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lela ini istri dari kameramen juga. Kameramen siapa namanya, Ibu? Pak siapa? Pak Suryadi, ya, oke, okay, ya, Suryadi. Oke, okay, baik, ini ada pertanyaan dari email, sekarang dibacakan dulu. Email atau Twitter silakan ditayangkan. Pertanyaan dari email, dari indah.arini@gmail.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ada orang yang rajin bersedekah dan terlihat sangat ikhlas melakukannya, tetapi dia non-muslim, apakah itu akan dihitung amalnya atau malah sia-sia, Ma? Kalau dia non-muslim, itu urusan Allah. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas kalau mereka bersedekah, mudah-mudahan mereka dapat pahala. Karena saya tidak tahu. Wallahu alam, tapi yang jelas dalam Islam, kalau yang bersedekah kita bilang nama Islam, dapat pahala. Iya, itu oke, ya. Baik, kita kembali lagi ke tema kita, hal yang membuat amal sia-sia. Jadi kebanyakan yang membatalkan atau membuat habis pahala amal kita, justru kelakuan kita sendiri. Yang pertama, kalau kita melakukan sesuatu ibadah, sesuatu amalan tanpa diiringi ilmu pengetahuan, sehingga ibadah kita tidak sesuai aturan daripada agama kita. Yang kedua, kalau kita beramal kemudian diungkit-ungkit, itu kesia-siaan. Yang ketiga, kalau kita beramal tapi tukang ngarumpi ngomongin orang, itu pun akan menjadi sia-sia. Yang selanjutnya, kalau kita beramal tapi pengen dipuji oleh orang lain, tidak niat lillah karena Allah, itu pun akan menjadi sia-sia. Yuk, kita beramal niatnya libtigha'i mardhatillah, mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah diterima dunia sampai akhirat kita. Amin. Dan Allah menjanjikan diberikan kepada mereka rezeki yang sangat mulia, yaitu surganya Allah. Amin. Ya, baik, itu dia pembahasan kita untuk pagi hari ini mengenai hal yang membuat amal sia-sia. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ibu pulang ke rumah semua selamat sampai tujuan. Amin. Ana Bawi juga terima kasih sudah hadir di sini. Pemirsa, mohon maaf kalau ada salah-salah kata di acara ini. Mudah-mudahan besok insya Allah kita bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di Mama dan A. Beraksi. Bersama. Joyneha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.